Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala seputar Al-Qadar, yang pada pertemuan lalu Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, berita tentang perpecahan umat ini, yang diantara perpecahan yang banyak terjadi adalah seputar permasalahan Al-Qadar. Dan Nabi SAW berhubungan dengan firqah Qadariyah juga telah menegaskan dalam sabda beliau, Qadariyah majusu hadhil ummah, bahwasanya Al-Qadariyah adalah orang-orang majusinya umat ini. Tahdzir yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemahaman tersebut. Kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya. Wa qauluhu faman sa'ala lima fa'al. Faqad radda hukmal kitab. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Dan berkata Antahawi, siapa saja yang bertanya, kenapa Allah melakukan hal tersebut? Lima fa'al. Yang menanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah dengan pertanyaan ini, kenapa Allah melakukannya? Maka orang yang bertanya seperti ini, sungguh dia telah membantah hukum Alkitab. Yaitu hukum dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa saja yang membantah hukum Alkitab, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ilam anna mabna al-ubudiyah wal imana billah, atau anna mabna al-ubudiyati wal imani billahi wa kutubihi wa rusulih ala taslimi wa adamil as'ilah an tafasiril hikmati fil awamiri wan nawahi wasyara'i. Ketahuilah bahwasanya yang menjadi landasan peribadatan dan landasan keimanan kepada Allah dan kitab-kitab serta rasul-rasulnya, yaitu di atas at-taslim. At-taslim yaitu penerimaan secara totalitas. Naam. Wa adamil as'ilah an tafasiril hikmah, dan tidak bertanya-tanya tentang perincian hikmah dalam perintah-perintah, larangan maupun syariat. Dalam artian kita diberi aturan apapun, ya kewajiban kita adalah menerima. Tidak kemudian bertanya kenapa dan kenapa. Sebelum melakukan suatu perintah, bertanya dulu, kenapa aku diperintahkan ini? Ketika dilarang, kenapa aku dilarang ini? Ini, naam. Seseorang yang seperti itu, ikhwani fillah, berarti belum membangun keislaman dan keimanannya dengan benar. Qala walihadza lam yahkillahu subhanahu an ummati nabiyyin saddaqat bi nabiyha wa amanat bima jaa bihi annaha sa'alathu an tafasilil hikmati fima amaraha bihi wa nahaha anhu wa ballaghaha an rabbiha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghikayatkan tentang satu umat nabi pun yang membenarkan kenabian nabi yang diutus dan beriman terhadap apa-apa yang datang dengannya, bahwasanya umat tersebut bertanya kepada nabi mereka tentang perincian hikmah pada hal-hal yang Allah perintahkan atau pada hal-hal yang nabi tersebut perintahkan dan yang nabi tersebut larang, serta pada hal-hal yang dia menyampaikan aturan-aturan dari Rabb-nya. Enggak pernah ada nam yang bertanya-tanya kenapa, apa hikmahnya secara rinci. Ya rahmakallah. Walau fa'alat dhanika lamma kanat mu'minatan binabiyha. Dan seandainya umat tersebut menanyakan hal tadi, maka belumlah umat itu beriman terhadap nabinya. Bal inqadat fasallamat wa adhanat wa ma urifat minal hikmati arafathu wa ma khafiya anha lam tatawakkaf bi inqiyadiha wa taslimiha ala ma'rifatihi. Akan tetapi umat tersebut ingqadat, ya tunduk, wasallamat dan menerima, wa adhanat dan betul-betul apa? Betul-betul patuh terhadap apa yang diperintahkan. Tidak perlu bertanya-tanya. Taib. Dan apa-apa yang diketahui dari hikmah, maka umat itu tahu. Nah, dengan apa penjelasan dari Rasulnya. Adapun yang tersembunyi, maka apa? Lam tatawakkaf fingkiyadiha wa taslimiha ala ma'rifatihi wala ja'alat dhalika min sya'niha. Dan yang tersembunyi dari hikmah, yang tahu ya dia apa? Akan tahu yang diberitahu, yang apa diketahui ya akan tahu. Sedangkan yang tersembunyi, maka apa? Tidaklah dia itu kemudian berhenti terlebih dahulu, tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan dan tidak mau menerima. Baik. Jadi walaupun tersembunyi darinya hikmah suatu perkara, ikhwan, lam tatawaqqaf fingqiyadiha. Ya, tidak berhenti dalam upaya untuk mematuhinya, menunaikannya. Wa taslimiha, demikian pula dalam menerimanya, gara-gara tidak tahu. Dan umat itu pun tidak menjadikan perkara tersebut sebagai apa urusannya. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita sebagai na'am makhluk. Bukan urusan kita sebagai penganut syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus. Tugas kita adalah apa? Istislam. Ya, menerima dengan sepenuhnya. Menyerahkan semua urusannya berhubungan dengan syariat ini kepada zat yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rasuluha a'zama indaha min an tas'alahu an dhalik. Dan adalah rasul umat itu lebih agung di sisi mereka daripada untuk ditanya tentang perkara tersebut. Ditanya tentang kenapa dan kenapa. Kama fil Injil, ya bani Israel, taqulu lima amara rabbuna, walakin qulu bima amara rabbuna. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, wahai bani Israel, jangan kalian katakan kenapa Rabb kami memerintahkan, tapi katakanlah dengan apa Rabb kami memerintahkan. Jadi apa? Jangan dengan lima, tapi tanyalah dengan bima. Karena menunjukkan ketika bertanya dengan bima, dengan apa, ini apa menunjukkan kesiapan tentang perintah-perintah yang akan diberikan. Walihada, sebelumnya untuk penukilan dari Injil ini, nah, al-aula al-ibti'ad an dzalik, lebih utama untuk kita menjauh dari menukilkan dari kitab-kitab Injil maupun Taurat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apakah itu bagian yang masih sesuai dengan aslinya ataukah bagian yang sudah diubah-ubah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Ma lakum tas'aluna ahlal kitab? Fa hadza kitabu nabiyikum ahdatsul kalami lillahi ta'ala." Dan ini prinsip yang hendaknya kita pegang erat-erat. Tidak perlu bertanya-tanya kepada ahlul kitab tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Ibn Abbas, "Malakum tas'aluna ahlal kitab?" Untuk apa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Sebagaimana pula maksudnya di sini, untuk apa kalian baca-baca Injil dan Taurat? Ini kitab nabi kalian adalah apa? Kalamullahi ta'ala yang paling baru. Nah, yaitu karena apa? Al-Quran adalah yang paling terakhir. Maksudnya apa? Kitab yang paling terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran. Sehingga rujuklah kepada Al-Quran, merujuklah kepadanya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menukilkan ittifaq tentang apa tidak bolehnya mengambil dari kitab-kitab ahlil kitab. Nah, apapun itu, kita tidak boleh mengambil enam hukum dari apa? Taurat dan Injil. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, "Walihada kana salafu hadhil ummah allati hiya akmalul umami uqulan wa ma'arifa wa uluman. La tas'alu nabiyaha lima amara Allahu bikadha wa lima naha an kadha wa lima qaddara kadha wa lima fa'ala kadha." Oleh karena itulah dulu salaf umat ini, yang mereka adalah umat yang paling sempurna akalnya dan pengetahuan serta ilmunya. Tidaklah mereka bertanya kepada nabinya kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan demikian-demikian dan kenapa Allah melarang dari demikian-demikian. Terus kenapa Allah tetapkan demikian? Terus kenapa Allah lakukan demikian? Ini mereka tidak pernah bertanya. Kenapa? Li ilmihim anna dzalika mudaddun lil imani wal istislam. Dikarenakan pengetahuan mereka bahwasanya hal tersebut bertentangan terhadap keimanan dan na'am penyerahan diri. Wa anna qadamal islam la tathbutu illa ala darajati tasrim. Dan dikarenakan tapak-tapak keislaman itu tidak akan bisa kokoh kecuali di atas apa? Di atas tangga penyerahan diri. Ini ungkapan di mana apa? Kita kakinya tidak akan bisa berpijak di atas Islam dengan kokoh, ya kawan, kalau kita tidak apa? Tidak betul-betul berserah diri dan menerima secara totalitas apa yang Allah tetapkan. Fa awwalu maratibi ta'dhimil amri wa tasdiqi bih. Nah, berarti fa awwalu maratiba ta'zimul amri wa tasdiqu bih. Nah, kalau enggak ada wanya malah lebih gampang. Berarti tadi diidhofahkan, tempat lain ada wawunya enggak, wa tasdiqu bih. Nah, ini nak lebih ini. Berarti fa awwalu maratibi ta'zimil amri ya at-tasdiqu bih sebagai khabarnya. Sehingga awal dari tingkatan-tingkatan pengagungan terhadap perintah yaitu apa? At-tasdiqu bih, membenarkannya. Tsumma al-azmu al-jazimu ala imtithalih. Kemudian bertekad dengan kuat na'am untuk menunaikannya. Al-azmu al-jazim yaitu tekad yang sudah betul-betul kokoh, ikhwan, bukannya sekedar cuman keinginan-keinginan tapi apa? Tidak ada kekokohan untuk menunaikannya, tapi azmul jazim, azm yang betul-betul apa? Seandainya tidak ada halangan mesti tersampaikan, mesti tertunaikan. Tsummal musara'atu ilaihi wal mubadaratu bih. Langkah yang ketiga, kemudian apa? Bersegera. Ya, bersegera untuk menunaikannya. Ada perbedaan? Wal hadaru anil qawati'i wal mawani', dan berhati-hati dari apa? Qawati' wal mamani', yaitu qawati', hal-hal yang memutus dan hal-hal yang menghalangi. Thumma badlul juhdi wan nushi fil ityani bihi ala akmalil wujuh. Kemudian betul-betul mengerahkan usaha na'am dan nasihat dalam usaha untuk menunaikannya sesempurna mungkin. Baik. Ini maratibu ta'dhimil amr, bagus ikhwan. Yang pertama tasdik, dia benarkan perintah tersebut. Kemudian azm jazim, bertekad untuk betul-betul menunaikannya. Setelah itu apa? Kalau bertekad ya jangan apa? Lambat-lambat. Ini tekad tidak betul, tapi setelah bertekad apa? Bersegera. Langkah ketiga, bersegera menunaikannya. Bersegera untuk menunaikannya disertai dengan apa? Kehati-hatian dari hal-hal yang menghalangi. Ini ketiga. Kemudian keempat, na'am, dia apa? Mengusahakan semua yang dimampuinya untuk menunaikannya secara sesempurna mungkin. Baik. Ini empat hal. Tsumma fi'luhu liqaunihi ma'muran. Yang kelima. Kemudian apa? Dia lakukan atau fa'alahu. Nah, ada yang mengharakati fa'alahu. Hah? Apa? Fi'luhu ini. Tsumma fi'luhu berarti di enam selaraskan dalam bentuk isim. Kemudian apa? Perwujudan dalam apa? Amalan. Dia amalkan itu. Kenapa? Likaunihi ma'muran, karena itu adalah perkara yang diperintahkan. Jadi dia memang menunaikannya karena itu diperintahkan, hadirkan dalam hati kita. Ketika sholat kita tunaikan, itu karena itu perintah. Bihaitsu la yatawaqqaful ityanu bihi ala ma'rifati hikmatihi. Fa in dhaharat lahu fa'alahu wa illa attalahu. Fa inna hadha yunafil inqiyada wa yaqdahu fil imtithal. Ya, langkah yang kelima yang terakhir, ikhwan, dia menunaikannya dikarenakan itu adalah perkara yang diperintahkan. Di mana dia tidak berhenti dari menunaikan hal tersebut di atas pengetahuan terhadap hikmah. Sehingga apabila nampak hikmah itu dia lakukan, jika tidak dia apa? Dia tinggalkan. Karena sungguhnya demikian ini akan apa? Akan menghilangkan ingkiyat. Ya, bertolak belakang dengan ketundukan. Bertolak belakang dengan kepatuhan terhadap Allah. Dan juga apa? Yaqdahu fil imtithal. Dan ini merupakan cacat dalam enam penunaian terhadap apa-apa yang Allah perintahkan. Jelas, cacat. Kenapa? Karena kalau dia tidak tahu hikmah, tidak akan dilakukan. Hanya menunaikan kalau tahu hikmahnya. Ini prinsip yang tidak benar dalam beragama. Nah, ini bagus, lima ikhwan fillah, lima maratibu ta'zimil amri. Sebagai faedah diingat-ingat. Na'am maratibu ta'zimil amr yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala. At-tasdiqu bih al-azmu musara'ah ma'al hadar min al-qawati', badlul juhdi fil ityan, kemudian fi'luhu li kaunihi ma'muran. Ingat-ingat. Pinjam penanya ini. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala naqilan 'an Ibn Abdil Barr. Faman sa'ala mustafhiman raghiban fil 'ilmi wa nafyal jahli 'an nafsihi bahithan 'an makna yajibu al-waqufu fi diyanati 'alayhi fala ba'sa bih. Fa shifa'ul 'ay as-su'al. Nah, kalau di awal tadi ikhwan dipertegas bahwasanya seorang tidak perlu bertanya-tanya. Yang dimaksud di sini pertanyaan yang apa dijadikan sebagai patokan untuk dia lakukan atau tidak melakukan. Paham? Itu yang dicela. Kalau datang perintah tidak perlu kita bertanya-tanya kenapa. Kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Cuman di sana ada apa? Ada hal yang juga perlu kita ketahui. Sebab terkadang juga apa? Ada pertanyaan, ada penjelasan tentang hikmah. Makanya Imam Qurtubi menukilkan dari Ibnu Abdil Barr mengatakan, siapa saja bertanya dengan pertanyaan, na'am, orang yang raghiban fil ilm, yaitu dia memang ingin untuk apa? Untuk mengetahui, karena ilmu, dan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan mencari tentang makna yang wajib untuk dia ketahui dalam beragama. Sehingga semakin kuat, semakin kokoh. Karena seorang kalau tahu hikmah suatu perintah yang mesti bagus, itu akan dia lebih kuat menunaikannya. Maka yang demikian, fala ba'sa bih, tidak mengapa. Sebab, syifa'ul 'ay as-su'al, yaitu obat kesembuhan. Ketidaktahuan ya dengan bertanya. Wa man sa'ala muta'annitan ghaira mutafaqqihin wala muta'allimin fa huwa alladhi la yahillu qalilu su'alihi wala katsiruh. Dan siapa saja yang bertanya dengan pertanyaan orang yang muta'annit, yaitu pertanyaan orang ngeyel. Tak ada itu ngeyel. Nah, hanya sekedar ingin apa banyak bertanya tapi tidak diamalkan. Nah, siapa saja yang bertanya dengan pertanyaan orang yang apa? Orang yang ngeyel. Bukan untuk belajar dan bukan untuk memahami dengan benar. Maka itulah orang yang tidak halal bertanya baik sedikit maupun banyak. Tidak boleh untuk golongan yang seperti ini bertanya. Karena pertanyaan tersebut hanya akan menjatuhkan dia dalam apa? Dalam keharaman. Qala Ibnu al-Arabi rahimahullah alladhi yanbaghi lil 'alimi an yashtaghila bihi huwa bastul adillah alladhi yanbaghi lil 'alimi an yashtaghila bihi huwa bastul adillah wa idahu subulin nadhar wa tahsilu muqaddimatil ijtihad wa i'dadul alatil mu'ayyinati 'alal istimdad. Kata beliau, yang sekiannya bagi seorang alim untuk dia menyibukkan diri dengannya yaitu bastul adillah, paparkan dalil, yaitu memaparkan dalil-dalil dan menjelaskan jalan-jalan atau metode dalam pendalilan. Kemudian tahsilu muqaddimatil ijtihad, mengusahakan untuk bisa tercapai muqaddimah-muqaddimah berijtihad. Kemudian mempersiapkan alat yang akan membantu dia dalam apa? Dalam istimdad. Yaitu dalam usaha semakin memperluas pengetahuan dia. Nah, dan usaha-usaha untuk mengambil istimbad dari dalil-dalil yang ada. Nah, qala fa idza uridat laka nazilatun utiyat min babiha. Nah, wa nushidat min madhaniha. Wallahu yaftahu wajha sawabi fiha. Kemudian apabila dipaparkan kepadamu suatu kejadian nazilah, nah maka hendaknya kejadian tersebut didatangi dari pintunya. Nah, engkau datangi dari pintunya, kemudian apa? Dicari bagaimana jalan keluarnya dari tempat-tempatnya. Cari dalilnya mana, karena ini nah yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Tidak disyaratkan mujtahid itu hafal semua, tidak, tapi dia harus tahu tempat untuk mencari di mana. Nah, sumber-sumber yang digunakan untuk dia jadikan landasan, tahu di mana merujuknya, tahu di mana. Maka di sini penting untuk seorang mengenal kitab-kitab, mengenal kitab-kitab para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan na'am yang benar dalam mensikapi permasalahan yang datang itu. Kalau seorang sudah punya alat nah untuk ijtihad, kemudian punya alat untuk bisa istimbat, dan dia memiliki modal dalil-dalil, maka nah bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala, dengan niatan yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada perkara yang hak, ijtihad yang lurus. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di antara bentuk kebagusan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, hadits ini akhwani fillah masyhur. Nah, hampir kita semua telah menghafalnya, dan nah telah kita ketahui bahwasanya hadisnya dhaif. Nah, hadis tersebut dhaif. Walaupun dari sisi makna sahih. Kenapa? Karena yang rajih hadis tersebut mursal. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, nah, innamal mahfud huwa ani Zuhri an Ali ibn Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak melewati sahabat, tapi langsung dari Ali bin Husain Zainal Abidin, sehingga masuk kategori hadis mursal, dan mursal bagian dari hadis yang dhaif. Wala syak fi takfiri man radda hukmal kitab, dan tidak syak tentang pengkafiran orang yang membantah, menolak hukum Alkitab. Walakin man ta'awwala hukmal kitab li syubhatin auridat lah buyyina lahu sawabu liyarji'a ilaih. Akan tapi siapa saja yang mentakwil hukum kitab dikarenakan syubhat yang dipaparkan kepadanya, maka dijelaskan kepadanya hal tersebut mana yang benar, agar dia kembali kepada kebenaran. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya di antara na'am mawani untuk takfir adalah takwil. Na'am. Dan betapa banyak kalau kita perhatikan pemahaman-pemahaman yang ada, pemahaman-pemahaman menyimpang. Naam. Taib. Secara pemahaman itu sendiri ya kufur, pemahaman kufur. Tapi nah banyak dari penganutnya itu terjerumus dalam hal tersebut karena takwil. sehingga butuh untuk dijelaskan, butuh diluruskan agar mereka rujuk. Naam. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Kenapa? Li kamali hikmatihi wa rahmatihi wa adlih. Karena kesempurnaan kebijaksanaan Allah, rahmatnya dan kesempurnaan keadilannya. Berbeda dengan manusia, akhwan. Kalau menetapkan keputusan, terkadang butuh ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa? Karena kita tidak yakin tentang kesempurnaan kebijaksanaannya. Mungkin ketika tahu alasannya, kita bisa memberikan usul dan memberikan pandangan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kita tanya lima. Kenapa? Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah maha sempurna dari sisi hikmah, rahmah, dan adil. La li mujarradi qahrihi wa qudratihi kama yaqulu jahmun wa atba'uh. Allah menetapkan bukan karena sekedar kekuasaan dan kemampuannya, bukan karena keperkasaan dan kekuatannya, bukan. Tapi apa? Karena tadi dibangun di atas kesempurnaan hikmah, rahmah, dan keadilan. Adapun yang berpendapat, ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hanya karena keperkasaan, kekuatan, dan kudrahnya ini, yaitu Jahm dan para pengikutnya. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayanin inda qauli syekh wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidzanbin ma lam yastahillah. Dan akan datang tambahan penjelasan tentang hal tersebut, tentang masalah takfir pada perkataan Imam Thahawi, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli al-qiblah dengan sebab suatu dosa selama dia tidak menghalalkan, yaitu tidak berpandangan atau tidak berkeyakinan tentang halalnya. Baik. Dan di antara takwil ikhwan fillah yang banyak menjadi apa? Menjadi penghalang, yaitu apa? Keinginan untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti kelompok-kelompok mu'attilah, Asy'ariyah saja menolak menolak apa? Sifat-sifat sebagian, ya tidak. Padahal itu bertentangan dengan ayat jelas. Tapi mereka mendapatkan udzur. Kenapa? Karena syubhat. Syubhat dan juga tujuannya karena ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Walaupun ini jalan yang sesat. Kenapa? Karena mereka menolak zahir dari ayat dan tidak memahami dengan pemahaman salaf, tapi tidak sampai menjerumuskan dalam kekufuran. Karena ada takwilnya. Terjatuh dalam takwil. Ini contoh bagaimana takwil menjadi apa? Penghalang takfir. Naktahi bihadza, nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.